kira sapa ji? Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan. Bubuk di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya ingin lekas kondang main gantes lagi kan ya. Dalam tembok cerita aku menembus dosa. Dalam tembok cerita ku jadi bebas, ingin jadi orang yang benar. Reng, tobat jadi model. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan. Tidur di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya ingin lekas pulang. Tolong Pak, dapat disijam Pak. Pas nemulan lah balik-balik kilo Pak, bojoku ketemu.